enjoy with us. Kompas Likers Manado. Enjoy with us, Kompas Likers Manado. Remix. Sudah terbiasa terjadi santai, dimana santai bisa lagi buku saja. Apa kamu nanti susah, mereka semua menghilangkan. Temanku semua pada jahat tante. Kadang-kadang alasan tambah lagi. Tambah lagi Maimunah.